السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله kita masuk dalam hadis yang 122 hadis 122 untuk surat 241. Sebelum kita teruskan, saya ingin buat pertanyaan ataupun kita sebagai mengkait hubungkan pelajaran lepas dengan hari ini. Maka dengan itu kita buat soalan, bertanya. Telah kita sentuh dalam pelajaran lepas berkaitan dengan dua hadis yang menjadi kita katakan dalil bagi kedua pandangan ulama, ataupun kita katakan sama ada kita katakan tepukan kepada tanah sekali ataupun tepukannya dua kali. Dan telah kita sentuh dalam pelajaran lepas kita katakan bahawa yang menjadi umdah adalah hadis yang mana? Hadis siapa namanya? Ammar bin Yasir. Dan hadis Ammar bin Yasir itu telah kita sentuh bahawa dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibu Ammar telah meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjuk ajar cara untuk bertayamum dengan satu tepukan, disapu tepukan itu kepada muka dan kedua tangan. Dan kedua tangan ini yang dimaksudkan adalah bagaimana? Apa yang dimaksudkan dengan kedua tangan? Dua tapak tangan. Dan telah kita sentuh bahawa hadis Ibn Umar ada menunjukkan bahawa sampai atau sehingga ke mirfaqain itu ke mana? Ke siku. Jadi kalau sampai ke siku pada seseorang yang melakukannya, kita katakan mana, bagaimana kita taujihkan atau kita perbincangkan dengan orang yang berpendapat bahawa ini sampai ke siku. Hujah yang kita tidak utarakan. Siapa boleh datang? Hadis 121. Maksudnya hadis 121 menunjukkan kepada siku. Jadi adakah betul kita bertayamum sampai ke siku? Hadis ini dia maufuknya kepada sahabat, ya. Jadi kalau mana hadis yang maufuknya kepada sahabat, kalau yang maufuk kepada sahabat, dia diterima oleh sahabat. Jadi kita katakan ada dasarnya lah. Dasarnya ada. Tapi kita katakan kalaulah datang pula sebutan ataupun penifatan tangan tayamum itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, maka kita katakan kita lebih utamakan yang telah disebut. Kerana kalaulah kita katakan ijtihad ada tempatnya sekiranya tidak ada nas. Tetapi kalau ada nas, kita ada dasarnya, iaitu kita katakan la ijtihada fi muqabalati nas. Tidak ada ijtihad di dalam pertentangan dengan nas. Maka dengan itu apabila datang nas menerangkan bahawa kita hanya cukuplah kita melakukan dengan satu tepukan dan disebutkan tangan, dan tangan yang mana kita lihat adalah menunjukkan juga di sini adalah hanya kedua telapak tangan. Jadi dengan ini kita katakan nanti kita akan bincangkan berkaitan dengan apa, dengan tayamum. Ada juga kita telah bincang, maksudnya untuk kita beribadah itu saya ingin menekan soal lagi satu perkara. Telah kita sentuh juga bahawa tayamum ini adakah dia mubihatun lisalah atau rafi'ul lilhadas. Adakah dia membenarkan kita salat ataupun dia mengangkat hadas. Mana yang tepat? Mengangkat hadas. Apa dalilnya? Okay. Tetapi kalaulah kita katakan mubihatun lissalah, dia membenarkan kita salat, salat itu pada pada asalnya perlu kepada kita dalam keadaan bersuci. Dan sekiranya kita hendak lakukan salat tanpa keadaan suci, tidak dibenarkan. Tetapi kita ada jalan lain, iaitu kita bertayamum membenarkan kita untuk salat. Jadi yang cuman ini, masalah ini tadi kita terangkan dalam pelajaran lepas bahawa dia adalah masalah khilafiyah. Adakah tayamum itu, adakah dia sebagai membolehkan kita salat atau dia mengangkat hadas tersebut? Di sini masalah yang diperlukan ulama, sehingga kita lihat perbincangan panjang. Nanti kalau kita sempat, kita akan sentuhnya lagi sekali. Dalam hadis ini juga kita akan sentuhnya, kerana kita ingin menerangkan di sini bahawa kalau jumhur, kita ada jumhur melihat bahawa dia mubihatul lissalah, dia membolehkan kita salat. Apa dalam mereka? Sebab dia katakan dia membolehkan kita salat sebab kalau datang air, maka kita dah tak boleh lagi bertayamum. Tapi di sini kita nak bincangkan bahawa adakah kalau kita katakan juga sebagai mengangkat hadas secara muakkad, mana secara tempoh yang singkat, boleh tak juga kita katakan wajah waalaikumsalam. Di sini kita diperbincangkan insyaAllah. Baik, kita katakan tadi bahawa hadis Ammar bin Yasir menjadi sebagai umdah, sebagai dasar rujukan, dan dia adalah hadis yang terkuat dalam bab yang telah kita sebutkan hingga ini. Jadi dengan itu, kalau kita lihat bahawa hadis Ibn Umar, walaupun kalaulah kita katakan tak ada dalil yang menunjukkan sampai ke siku, sampai ke pergelangan tangan, maka kalaulah dia riwayatkan sampai ke siku, di situ ada kekuatan. Kerana masalah ini adalah masalah yang kita katakan tidak boleh ada di situ ijtihad ataupun pendapat, kerana dia berkaitan dengan perkara ibadat. Alhamdulillah, masalahnya adalah masalah yang kita akan bincangkan lagi sebentar lagi insyaAllah. Baik, sebagai mengingatkan kembali pelajaran kita lepas, maka kita masuk pada hadis yang baru pada tanah ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Suhul Salam, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وإن يجد الماء عشر سنين وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. أبو هريرة رضي الله عنه Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, debu adalah alat bersuci bagi seorang muslim, sekalipun ia tidak menemukan air selama 10 tahun. Apabila ia telah mendapatkan air, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan menyentuhkan air itu ke kulitnya. Basharatahu min kulitnya. Jadi dengan ini menunjukkan kepada kita bahawa as-sa'id, hadis ini menerangkan as-sa'id wudu muslim. Ya, ini diterangkan sini sebagai wudu muslim. Ya, ini juga sebagai dalil yang tadi anda katakan tadi, dia sebagai rafi' ataupun mubih. Yang kita sentuhkan hari ini adalah berkenaan dengan ini. Hadis ini dianggap sahih oleh Ibn Qattan dan dari Ad-Darqutni membenarkan kemursalan hadis tersebut. Penjelasan kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, debu. Jadi menurut majoriti ulama yang dimaksudkan adalah debu. So, sedang menurut yang lain daripada ahli lughah, bahasa adalah permukaan tanah. Baik debu atau yang lainnya. Sekalipun sebuah batu besar yang tidak berdebu. Masalah ini sudah dibahas sebelumnya. Ini adalah alat bersuci bagi seorang muslim. Ini wudu mana alat bersuci. Baik, kita katakan sini, adakah dikata wudu atau wudu? Dan kita telah terangkan pelajaran lepas berkaitan dengan perbezaan wudu dengan wudu. Wudu dengan wudu, apa bezanya? Satu wudu, satu wudu. dan telah kita sentuh juga tahur suhur. Telah kita sentuh juga sahur suhur. Okay. Jadi wazannya faul. Dia berasalnya faul. Baik. Baik, di sini kita katakan kalau kita katakan bahawa wazir ini adalah wudu. Ada beza tak di perbezaan ini? Sama tak di alasan Tak Islam, alas kibar zakat itu wajib depan tak Islam. Jadi yang dimahati ada di pesan. Wudu ialah perbuatan wudu. Wudu ialah bahan yang digunakan untuk berwudu. Tuhur ialah kesucian. Dan tuhur ialah bahan yang digunakan untuk bersuci. Sebab itu air dinamakan tahur. Kenapa tahur? Dia suci dan menyucikan. Nah, suhur ialah perbuatan kita makan sahur. Sahur ialah makanan yang dimakan dalam sahur. Dan jadi kita katakan, ini dasarnya kaedah. Kaedah adalah syarat yang digunakan dengan menukarkan baris depan ini sahaja. Jadi, tukar makna. Yang satu bermaksud bahan yang digunakan. Dan di sini kita katakan kalaulah begini, maka hadis ini menerangkan kepada kita as-sa'idu wudu'ul muslim. Jadi untuk seseorang itu berwudu, wudu kita tahu dia mengangkat akan hadas kecil. Dan juga membolehkan kita solat. Dengan kita berwudu, maka kita telah ada syarat untuk. Jadi dengan itu kalau kita katakan ini, maka itulah wajah yang mereka mengambil. Iaitu apabila mereka katakan bahawa debu itu adalah bahan untuk berwudu, bahan untuk mensucikan diri. Jadi apabila digunakan, dijadikan sebagai bahan untuk digunakan, dibersihkan diri, maka itulah sebabnya kita katakan bahawa adakah debu ini sama kategorinya dengan air. Maknanya dalam mengangkat hadas. Kalaulah kita katakan tidak, maknanya kalimah ini ada tidak membawa makna yang agak menyeluruh. Tapi dalam pilihan kita terangkan di sini, nanti kita akan bincang lagi dengan permasalahan yang lanjut. Hanya nak terangkan bahawa kenapa tak ulama dalam masa ini juga memberikan sebab kepada perbincangan rafi' lil hadasi atau mubihatil shalah. Sama ada mengangkat akan hadas ataupun dia membolehkan kesalahan. Dan dalam bahasa juga telah kita sentuh dalam berkaitan dengan sa'id. Sa'id ialah sesuatu yang di atas permukaan bumi atau tanah. Jadi kalau kita katakan hanya kita ambil sebagai debu, kalau kita ambil sebagai debu, nanti kita akan lihat bahawa dia sesuatu tanah yang tidak berdebu tak boleh kita gunakan sebagai tayamum. Tapi kalau kita lihat kepada dasar dalil ini menunjukkan bahawa walaupun tanah itu tidak berdebu, kita boleh gunakan. Kerana dasarnya adalah Kalau tak ada baris, kita tengok. Kalau syarah hadis ni kita tahu dia berbaris, baris betul tidak. Kita pergi kepada syarah syarah hadis. Sebab tu tak boleh lari daripada kita mengkaji kitab-kitab hadis. Kerana dalam masalah yang ada misalnya seperti ini, ini kalau dah tulisan lama, dia bukan saja masalah baris ni. Dia masalah lain pula. Masalahnya begini. Dia wasuk ke wuduk? Wuduk ke wasuk? Kalau orang tak tahu, dia boleh kata wasuk. Sebab itu dalam kita lihat sampai terjemahan habutus syarat kepada ulah hitam. Alaikum lihat batu-batu-batu-batu kan? Alaikum. Ini apa? Al-lana apa ini? Yak ke tak ke? Bak ke ke? Atau ni? Bak ni bak ke ni ke? Siak ke tak? Dia tak tahu lah. Macam mana? Di situlah kita lihat pembelajaran hari dahulu mesti juga melalui alaikum. Tetapi kalau kita lihat sesuatu, kalau kita lihat terjemahan, ada keluar seseorang mengatakan alaikum bihayat sudah. Hayat sudah. Fa'inah menjawab, dia cerita. berpeganglah kepada ular hitam kerana dia adalah obat bagi segala penyakit. Dan kan hak saya solat dia adalah sebab solat. Jadi sebab itu kita katakan dalam masalah ini adalah masalah dengan penguasaan bahasa Arab pertama. Kedua, kita haruslah balik kalau kita tidak biasa dengan bahasa Arab ini, kita harus balik kepada syarah ini, syarahnya. Dan di situ juga kita lihat macam mana kita tahu dia sebagai apa, sebagai dot atau sort. Di situ ada kita lihat dia letak situ kalau dot namanya mu'jama. Saya terangkan ulama hadis menerangkan bahwa wadu fathul waw dan dot ini adalah mu'jama. Mu'jama mana ada titik. Kalau ada titik, mana dia tak terlari daripada kita katakan dia adalah bot bukan sot. Boleh faham? Ini kita rasa pembelajaran ataupun ilmu yang kita lihat ilmu makan. Di mana ulama-ulama dalam pembelajaran hadis ini haruslah dapatkan penerangan itu daripada ulama-ulama yang meriwayatkan. Masalah ini sudah dibahaskan. Jadi masalah kita katakan adakah air, adakah tanah itu tanah semua yang ada di atas permukaan tanah, di atas permukaan bumi atau permukaan tanah yang kita katakan termasuk juga kalau di bumi maknanya semualah batu besar, alat yang apa kita katakan tempat-tempat yang kita lihat sebagai mempunyai debunya ataupun boleh didapati debunya, maka dengan itu kita boleh gunakan. Tahur Oh, debu. Debu memang kita kata tahur. Tahur juga. Sebab itu dalam kaedahnya wadu, boleh tak dengan wadu juga kita kata boleh. Kerana wadu ini lebih kepada kita tak salat, kita mengangkat adat seperti kita salat. Jadi dengan itu didatangkan khusus wadu, tak gunakan tahur. Kalau tahur didatangkan, kita tahu bau mana umum boleh digunakan untuk menguci, untuk bersihkan najis misalnya kalaulah kasut, kalaulah misalnya kita tidak ada najis, kita boleh tak kalau tidak menggunakan air, kita juga boleh mengusap di atas tanah dan sebagainya. Itu adalah di antara menunjukkan kepada kita bahawa tanah itu adalah tahur. Dan juga sebagai penunjuk kepada kita bahawa di samping dia sebagai tempat masjid, dia juga tahur. Mereka boleh lakukan salat di dalamnya dan mereka boleh menjadi mengambil ia sebagai tempat kesucian, manapun penguci. Dalam hadis tersebut terkandung dalil penamaan tayamum dengan wudu. Apabila telah menemukan itu seorang Muslim, apabila dia telah menemukan air, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan menyentuhkan air itu. Kerana kalau kita lihat sebahagian orang kalau yang terbiasa dengan sesuatu rukhsah, keringanan, dia dah cenderung, dia dah biasa dengan satu keringanan. Sehingga bila dia nak balik kepada azimah berat. Seorang dah selalu solatnya dia musafir banyak. Selalu solatnya asyik kasar dan juga dijamakkan. Nak balik dengan asal dia mungkin berat. Jadi sebab itu dia datang dengan fandiyat takillah. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan sentuhkanlah apa kulitmu air. Pasal dah lama tak kena air ni. Pasal kena dengan air, lama. Dia tu dia satu perkara yang berat. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan disahihkan oleh Tahtan dan telah dibahaskan dengan lafaz kedua nama ini dan penjelasan tentang kondisi kedua perawi ini. Akan tetapi Ad-Daruqutni membenarkan kemursalannya. Ia mengatakan dalam kitab Al-Ilal, ini kitab Ilal itu mana kitab yang menerangkan tentang sebab-sebab lemahnya hadis atau dinamanya perkara yang menjelaskan hadis atau menjelaskan penyakit-penyakit yang ada dalam periwayatan. Maksudnya ada penyakit, maknanya adalah dia tidak kuat, tidak sihat, tidak boleh diambil sebagai hujah. Mengenai sabdanya, beliau telah menemukan air adalah dalil bahawa apabila seseorang sudah mendapatkan air, maka dia wajib menyentuhkan air itu ke kulitnya dan mandi junub. Pendapat inilah yang dipakai bagi mengatakan berdebu tidak dapat menghilangkan hadas. Maksudnya hendaklah ia menyentuh air itu ke kulitnya kerana sebelumnya ia junub, maka hal itu tetap wajib baginya. Debu itu hanya membolehkan untuk solat dan tidak untuk yang lainnya. Maka ketika dia sudah melaksanakan solat, dia kembali ke kondisi junub. Oleh kerananya mereka mengatakan bahawa dia harus bertayamum setiap kali hendak melaksanakan solat dan mereka adalah hadis Amr bin As dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ini, salaita bi ashabika wa anta junub, kamu solat dengan sahabat-sahabatmu walaupun kamu masih junub. Dan berdasarkan pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Amr solat dengan mereka padahal dia sedang junub, lalu dia beliau mengakui penamaan Amr dengan junub. Di antara ulama yang ada yang mengatakan butanak itu sama hukum dengan air, dapat menghilangkan janabah dan membolehkan solat dengannya berapa sahaja dikehendaki. Apabila dia mendapatkan air, maka dia tidak wajib mandi kecuali untuk solat selanjutnya. Dengan alasan bahawa Allah Ta'ala telah menjadikannya sebagai pengganti air ketika air itu tidak ada. Dan pada prinsip dia dapat menggantikannya pada semua hukumnya, tidak dapat keluar dari itu kecuali dengan dalil. Adapun dia sudah mendapatkan air, maka dia harus mandi berdasarkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menamai Amr dengan junub. Juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dia telah mendapatkan air, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya nampak adalah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan mandi setelah ada air kerana disebab mendahulunya, yakni ketiadaan air. Kerana menyentuhkannya lantaran sebab-sebab wajib mandi atau berwuduk telah maklum dari Al-Quran dan Sunnah, sementara membangun keyakinan di atas hal yang telah pasti tidak mencapai penegasan dari mencari penegasan. Jadi sini kita katakan bahawa poin yang mengatakan bahawa adalah dia sebagai mengangkat janabah, menghilangkan janabah dan membolehkan solat dengan apa sahaja dikehendaki, maknanya kalau dikatakan dia sebagai mengangkat hadas, maknanya bolehlah dilakukan solat berapa banyak dia hilang. Maknanya kenapa dia sebagai mengangkat hadas sama seperti angkat ni hadas mandi ataupun wudu. Jadi apabila demikian, mereka yang mengatakan dia sebagai mengangkat hadas mengatakan dia juga boleh melakukan apa yang dibolehkan dilakukan oleh wudu. Di sini juga permasalahannya adalah adakah mereka tak lihat bahawa apabila datang air mereka harus kembali pada asal. Kita kata betul mungkin lah. Tetapi mereka katakan ini kedudukan keadaan yang berlaku ini adalah keadaan yang dikatakan sebagai pengangkatan hadas dalam waktu yang singkat, muakkad, maksudnya sementara. Bukan waktu yang selamanya. Kerana yang diperintahkan adalah mengenakan air asalnya. Jadi dia tidaklah menukarkan azimahnya, dia hanya menetapkan sebagai rukhsah mutlak. Dan daripada sudut inilah kita katakan disilapkan ulama berkaitan dengan masalah yang telah kita terangkan tadi. Baik. Dan ternyata daripada Abu Hudzar sepertinya dan telah mensahihkan daripada menurut riwayat At-Tirmizi daripada Abu Hudzar seperti riwayat sebelumnya, dan At-Tirmizi mensahihkan. Kita pergi daripada ini sekejap, sebab kita dah semua kita pergi pada intasan ataupun faedah yang kita ambil daripada hadis ini. Abu Dzar namanya adalah Jundub bin Junad. Ia termasuk sahabat yang terkemuka, paling zuhud dan termasuk golongan muhajirin. Ialah orang yang pertama kali menghormati Nabi SAW dengan mengucapkan salam kepada beliau. Ia masuk Islam sejak di Mekah dan termasuk orang-orang yang terima masuk Islam. Kemudian beliau kembali kepada kaumnya sehingga dia datang ke Madinah menemui Rasulullah SAW setelah perang Khandaq. Lalu ia menetap di Ribdah setelah Rasulullah SAW wafat. Sampai akhirnya ia meninggal dunia di tempat itu pada tahun 32 Hijrah. Pada masa pemerintahan Uthman belum masuk mensolatkan jenazahnya, ada yang mengatakan boleh meninggal 10 hari setelah itu. Tafsir hadis. Jadi kita tahu Abu Dzar memang kita lihat adalah salah seorang sahabat yang sangat-sangat kita katakan kukuh pendiriannya dalam beberapa pandangan. Dan dengan itu juga kita lihat Abu Dzar juga adalah kalangan orang-orang yang awal yang memasuki Islam. Dan kita tahu bagaimana beliau masuk Islam, bagaimana beliau dikena pukul dan sebagainya kan kisahnya. Sampai dia sanggup pergi lagi, sampai dua kali nak selamat sampai hampir maut. Tapi kita lihat itulah keadaan. Kerana kita nampak di situ keutuhan dan keunggulan dia punya pribadi. Dan di situ juga kita lihat bahawa walaupun dalam keadaan demikian, dalam beliau datang masa beliau datang ke Madinah untuk mencari Rasulullah SAW, beliau telah menjadi tetamu kepada Ali radhiyallahu anhu. Dan bagaimana juga Ali radhiyallahu anhu telah mengelakkan 101 strategi keselamatan Baru kalaulah ada orang mendatangi, maka dia buatlah seperti dia membuat siapa, membetulkan kasut dan sebagainya. Ini daripada sudut ini juga kita dapat mempelajari bahawa dalam berdakwah kita perlu ada strategi. Dalam berdakwah kita perlu mengelakkan daripada mendapatkan kemudaratan yang boleh menjejaskan dakwah tersebut. Dan inilah perbuatan Ali radhiyallahu anhu, kita boleh ambil faedah daripada ini. Kemudian keutamaan daripada sudut dakwah itu sendiri kita lihat dilakukan pada waktu pada awal-awal itu dilakukan dalam keadaan sembunyi-sembunyi di dalam rumah Al-Aqam bin Abi Al-Aqam. Dan telah kita tahu bahawa dalam cerita ini juga kisah ini sangat-sangatlah menyayatkan, sehingga beberapa orang dari kalangan pembesar-pembesar Quraisy beliau naik mengelaungkan keislaman dan sebagainya, memukul sampai mereka diingatkan bahawa mereka selalu lalui kabilahnya dalam urus-urus niaga. Kalau mereka aniaya dia, nanti akan mendapatkan kemudaratan. Jadi dengan itu mereka tidak meneruskan. Jadi macam mana pun kita katakan, inilah Abu Dzar, beliau adalah salah seorang sahabat yang unggul, bahkan kita katakan adalah kalangan sahabat yang ulama juga. Tafsir hadis, ungkapan yang sepertinya, dan Tirmizi meriwayatkan hadis yang sama dengan hadis daripada Abu Hurairah dengan lafaz, Abu Dzar berkata, aku tidak senang tinggal di Madinah, lalu Nabi SAW menyuruhku tinggal di suatu tempat yang bernama Ibri. Maka aku pun tinggal di sana hingga aku mendatangi Rasulullah SAW. Lalu aku bertanya, binasalah Abu Dzar. Nabi SAW bertanya, bagaimana keadaanmu? Aku jelaskan, aku mendapat jenabah sedangkan di dekatku tiada air. Nabi SAW bersabda, dan debu itu alat untuk bersuci bagi orang yang tidak mendapatkan air, walaupun sampai 10 tahun. Lafaz dan dah ini dan ia Tirmizi mensahihkannya, iaitu Tirmizi mensahihkan hadis Abu Dzar. Penulis dalam kitab Al-Fath mengatakan hadis tersebut juga disahihkan oleh Ibn Hibban dan Daruqutni. Jadi dengan itu dapat kita melihat bahawa Abu Dzar juga ada meriwayatkan hadis yang seperti ini. Begitu juga kita katakan bahawa apa yang dilakukan oleh Abu Dzar adalah demikian. Maknanya dia mengambil nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Abu Dzar adalah di antara kalangan sahabat yang juga mengetahui akan pupuk lebih daripada sahabat-sahabat yang lain. Pernah dia menasihati saudaranya tentang apa? Tentang hak-hak, bahawa bagi dirinya ada hak, bagi keluarganya ada hak dan sebagainya. Ada pilihan, walau bagaimanapun beliau adalah seorang yang zuhud, zahid. Dan kesudahan beliau itu kita lihat tidaklah meletakkan kedudukan beliau jauh lebih rendah daripada sahabat-sahabat yang lain, maupun kita katakan bahawa sahabat-sahabat yang lain lebih rendah daripada beliau. Tidak. Kerana setiap adalah melakukan sesuatu yang mana telah diperuntukkan dan telah dipermudahkan untuknya. Daripada hadis yang dibacakan tadi, kita dapati bahawa boleh dikeluarkan daripada hadis ini bahawa telah disyariatkan bagi ketiadaan air, dan tanpa mendapatkannya bolehlah kita pergi atau kita menghala kepada atau menuju kepada tayamum kalaulah tiada ketiadaan air. Begitu juga nanti kita akan sentuh dalam bab yang akan datang, kalaulah juga ketiadaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan air juga masuk dalam kategori ini. Walaupun sampai 10 tahun, maknanya ini macam bahasa dia dah kiasan. Kiasan. Maknanya boleh tak kurang daripada itu? Bolehlah. Atau lebih daripada itu? Boleh juga. Kerana kita adalah sebagai contoh penekanan bahawa kalaulah sampai 10 tahun pun tak dapat air, maka tak payah mengambil. Di maksud ini bukan tak dapat air, tak dapat air terus. Air yang lebihan untuk digunakan sebagai wuduk atau mandi. Maka disitulah kita harus mengambil, memahami. Bukan kalau tak ada air terus itu sampai tu kalau tak ada air macam mana? Tidak, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kita tahu bahawa air yang kita diperintahkan untuk digunakannya adalah apabila kita ada kelebihan daripadanya. Kerana kepentingan awal asasi itu harus diutamakan. Mana kelebihan asas atau penggunaan asasi itu harus diberikan keutamaan daripada kita katakan berwuduk. Kerana wuduk ini ada dapat kelonggaran daripada Allah. Tapi kalaulah minuman dan sebagainya yang kita perlu gunakannya, wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka tidak boleh tidak kita sebutkan. Baik, kita kena selesai cukup kerusinya. Baik. Dan daripada hadis yang boleh, daripada hadis ini boleh kita dapat keluarkan faedah juga bahawa tayamum ini adalah penyuci yang sempurna. Iaitu maknanya apabila seseorang itu telah telah bertayamum, maka dia juga mengangkat hadas. Dan ini masalah sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita pergi pada perincian, dia hanya lebih kepada kita katakan khilaf ni agak lafzi. Agak lafzi mana tu agak nafas saja. Teknikal saja. Tetapi hasilnya juga hampir sama. Melainkan kita lihat dalam hasil yang lain, daripada orang yang mengatakan dia mengangkat hadas, dia boleh solat berapa banyak dinar, dia boleh apa dengan tayamum dia itu dia boleh lakukan solat-solat sunat dan sebagainya. Maka itu adalah hasil daripada khilaf ini. Tetapi kita katakan bahawa sebenarnya khilaf ini tidaklah banyak sangat perbezaannya bagi mereka yang mengatakan dia sebagai mubih atau solat, atau dia sebagai mengangkat hadas secara sementara. Dan daripada hadis ini juga dapat kita lihat bahawa selagi seberapa lama seseorang itu berada dalam keadaan tidak mempunyai air, tidak mempunyai kecukupan air untuk berwuduk atau mandi, maka dia dibenarkan untuk bertayamum. Dan di sini juga dalil menunjukkan bahawa kita boleh menggunakan semua perkara atau semua perkara yang di atas permukaan bumi ini. Semua perkara di atas muka bumi dinamakan sebagai sa'id. Sebab itu dinamakan as-sa'id ma tasa'ada fil ardh. Maksudnya apa yang berada di atas permukaan bumi. Dan dia termasuk tanah, termasuklah selain tanah, batu-batu dan sebagainya. Jadi dengan itu kalau kita katakan batu-batu, maknanya batu-batu, kita ada tempat yang memang berbatu-batu gitu ya, semua batu. Bagaimana kalau kita tak ada tanah, macam mana adakah kita tak boleh bertayamum, kita boleh bertayamum. Ya. Dan boleh digunakan dengan apa jenis tanah yang kita dapati, begitu juga apa yang ada di atas muka bumi ini yang tahir, yang suci. Seperti apa yang kita dapati daripada misalnya kaset dan juga mungkin di dinding-dinding misalnya, begitu juga batu-batu besar misalnya. Dan begitu juga kita lihat hadis ini dapat kita faedah bahawa dalam masalah ini, kalau hadis ini menunjukkan bahawa dia bukan rafi' tetapi mubih dari sebahagian pendapat ulama. Kenapa? Kerana dinamakan sebagai wudu' dan bukan dan dari sudut ini sebagai ulama melihat sebagai wudu' menunjukkan dia sebagai rafi' kepada dia mengangkat kepada hadas. Sebagian melihat pula dengan ini menunjukkan dia sebagai membolehkan solat, bukan rafi'. Kenapa hadis yang sama boleh keluarkan faedah yang berbeza? Kerana sebagian melihat kepada hadis yang selepas ni, maka lepas tu perlulah dia bertakwa kepada Allah dan kembali kepada perlulah membasahkan atau mengenakan air kepada kulitnya. Dia boleh mengenakan air kepada kulitnya menunjukkan bahawa dia telah kembali kepada asal. Maknanya dia harus tak boleh lagi menggunakan itu untuk mengangkat apa hadas ini. Sebagaimana saya katakan tadi bahawa dia lebih kepada khilaf yang suri atau khilaf lafzi. Iaitu hasil daripada mereka mengatakan dia juga sebagai mengangkat hadas, mereka katakan pun sama, mereka haruslah kembali kepada apa wudu ataupun menggunakan air. Kalaulah sekiranya telah datang air. Kerana pengangkatan akan hadas itu adalah kadar yang sementara. Kerana dia sebagai rukhsah. Jadi dengan itu macam mana pun kita katakan adalah perkara yang kita akan cuba nilaikan dengan fatwa-fatwa ulama. InsyaAllah kita akan lihat bagaimana pendapat-pendapat ulama kita supaya kita dapat menghilangkan misalnya kehairanan daripada perkara ini. Macam mana sebagainya, sebagainya. Jadi mana betul, adakah kita terus boleh menggunakan tayamum kita ini untuk semua solat? Kalau kita dulu tayamum kita bertayamum untuk kita lakukan solat-solat tertentu, boleh tak kita lakukan atau hanya satu solat? Di sini kita akan bincangkan insyaAllah kalau kita dapat. Kalau ada masa kita akan kita cuba bacakan. Baik. Daripada hadis ini juga dapat kita faedah di mana kita dapat mengeluarkan bahawa seorang Muslim itu tidak haruslah dia tidak solat langsung. Maksudnya mesti dia solat. Jadi kalau seorang hanya menjadikan sebab sebagai tidak ada air untuk dia solat atau untuk dia bersihkan dirinya, maka kita katakan bukan satu alasan yang baik. Maka mestilah seseorang yang dalam keadaan demikian, mestilah dia membersihkan ataupun dia berada dalam keadaan yang boleh membenarkan dia solat. Tak kira sama ada hadas ataupun dia membolehkan solat. Kenapa? Kerana itu kewajipan solat itu adalah perintah yang lazim, bukan perintah yang kita katakan boleh ditangguh atau sebagainya. Dan dengan ini juga hadis ini dapat kita faedah bahawa setelah dapat air, maka tak ada peluang untuk kita meneruskan rukhsah kita, maka kita haruslah ambil. Dan ini bagi semua jenis rukhsah. Kalau dah ada kemampuan, kita kena balik kepada pada azimah. Maknanya kita katakan kalaulah kita tak boleh berdiri dalam solat, setelah kita sihat dah boleh berdiri, maka perlulah kita berdiri dalam solat. Kalaulah misalnya kita tak dapat berpuasa pada bulan Ramadan kerana sakit, setelah kita baik, kita tak boleh teruskan tak berpuasa pada bulan Ramadan, mesti kita berpuasa. Jadi itulah kita katakan bahawa ad-darurah tubihul mahdurah. Tetapi ad-darurah juga tuqaddaru biqadariha. Darurah membenarkan kita melakukan perkara yang dilarang. Tetapi juga darurah itu haruslah dikadarkan dengan kadarnya. Sebab itu kita ada dasar yang kita sentuh kan. Pelajaran yang lepas kita telah datangkan kaedah. Al-amru idha taqa ittasa'a wa idha tasa'a da'a. Sesuatu perkara itu kalaulah dia. Sesuatu perkara itu kalaulah dia sempit, dia akan terluas. Kalaulah dia kembali dia luas, dia akan sempit kembali. Jadi dengan itu, kalaulah seorang itu dalam keadaan yang tidak ada kemampuan untuk misalnya pergi haji, maka tak datanglah kewajipan haji kepada dia. Tapi kalaulah dia boleh pergi ke mana-mana negara lain, Orlando lah, apa-apa kita kata, maka kita kata dah wajib balik untuk kamu. Jadi kita katakan di sinilah kita katakan bahawa kita harus memahami kadar atau kaedah darurah, dan darurah itu kadar dengan kadar. Sekiranya kita berurusan dengan seorang, tak boleh kita elak daripada misalnya melaksanakan perkara yang dilarang, terpaksa. Tapi sekiranya dah tak ada keterpaksaan, kenapa kita masih nak berurusan perkara yang haram? Jadi ini masalah yang kita kata harus kita memahami. Dan dia konsisten, very consistent. Dia agak kita katakan berterusan, dia agak kita katakan tak lari daripada apa, daripada sistem yang konsisten pasal dia agak berterusan. Dia tidak lemah. Dan sebab itu kita lihat syariah Islam ini kecantikannya adalah kebanyakan atau hampir seluruhnya kita lihat adalah konsisten. Sebab itu seseorang nak berhujah, nak membidah sesuatu dalam hukum syarak, dia harus dapat menunjukkan bahawa konsistennya sesuatu perkara itu begini. Baru kita kata, betul hujah. Kalau dia hanya mengatakan satu masalah yang dia kata salah sebab-sebab tertentu, tetapi dalam bab lain dia pergi pada pendapat lain, yang bercanggah dengan apa yang pendapat awal, dia kata ini nampaknya dia tidak konsisten. Sebab itu ada sebagian orang yang kita lihat ambil apa yang dia suka. Kita kan lihat dalil yang ambil apa dia suka, kita akan nampak bahawa daripada sudut pandangan-pandangan lain, dia tak konsisten. Sepatutnya kalau kamu kata demikian, kenapa kamu tak kata demikian? Jadi sebagaimana kita telah sentuh dalam pelajaran, maksudnya satu banyak contoh lah kita didatangkan. Misalnya contoh sedekahkan amalan. Kita katakan yang kita setujui adalah apa yang telah sabit yang dalil. Tapi kalaulah ada mengatakan boleh yang lain juga, maka kita yang katakan dia, kenapa yang ini tak boleh? Dia kena konsisten. Jadi kalau dia kata boleh juga, amat dia konsisten, tapi kita tersalah. Kenapa? Dalil membuktikan tak boleh. Jadi dengan itu kita katakan bahawa apabila hujah seseorang datang data konsisten lagi, data berterusan lagi, itulah sebabnya kita lihat hujah ini tak kuat. Sebab itu kalau kita lihat untuk dapatkan seseorang itu gaya yang konsisten dalam berhujah, dia perlu belajar daripada awal. Sebab kita kata kita gunakan dari yang kecil, yang besar. Kita lihat semua perkara yang kita bincangkan agak konsisten. Kita tak lari daripada al-yakin la yuzal bisyak. Kita lari daripada misalnya kita bincang tentang ad-darar yuzal. Ad-darar kemudaratan dihilangkan. Al-umur bimaqasidiha. Umur setiap sesuatu itu di atas maksud sesuatu. Dan adat muhakamah. Kita lihat bahawa adat juga menjadi diperhakimkan. Sebagainya kita dah terangkan bahawa dalam masalah ini kita kata kita agak konsisten. Dan syariat-syariat agama ini dia datang dengan keadaan yang agak konsisten. Kita katakan tidak bukan satu perkara yang sukar untuk kita memahami dan kita berhujah dengan. Jadi itulah kita nasihati kepada mereka-mereka yang tidak mempelajari secara rabbani. Apa makna rabbani? Kita ambil ilmu itu daripada kecil, kemudian kita tambahkan, barulah kita berbesar. Bukan kita terus pergi besar. Kalau kita pergi besar, kita akan lihat banyak ketidak konsistennya seseorang itu. Kerana dia keceraru sikit. Dalam bab ini dia ambil kaedah ini. Dalam bab ini dia ambil kaedah lain. Dalam bab ini dia ambil kaedah lain. Jadi kita akan lihat. Dia, sebenarnya bab kaedah-kaedah ini semua bercanggah dengan apa yang dia dapat. Jadi dia akan ada keceraruan, dia akan ada percanggahan di antara hujah itu. Ulama telah berkhilaf adakah tayamum mengangkat hadas ataupun membolehkannya. Berpendapat Hanabilah, begitu juga jumhur melihat bahawa Hanabilah ada dua pendapat. Dua riwayat. Satu riwayat mengatakan dia mengangkat. Satu riwayat mengatakan dia membolehkan solat. Satu pendapat mengatakan dia mengangkat. Jadi kita pergi pada pendapat yang dia sebagai mengangkat, dia membolehkan solat. Mereka berdalil dengan fa'idha wajadal ma'afal yattaqilah wal yumis basyaratah. Mereka berdalilkan hadis ini yang bermaksud, kalaulah kamu dapati air, maka bertakwalah kepada Allah, maka kenakanlah kulit kamu itu air. Dan ini mengatakan bahawa dalil ini adalah sebagai dalil bahawa seorang yang bertayamum sekiranya ada air wajib baginya menyentuhkan kulitnya air tersebut. Kerana telah ada sebelumnya itu janabah. Dan tayamum itu tidaklah mengangkatkan hadas tersebut langsung. Jadi dengan itu, sebab itulah dia hanya dikatakan sebagai membolehkan kita melakukan amalan-amalan. Kalaulah dia mengangkat hadas langsung, maka tak perlulah kita mengulang balik. Tak perlulah kita mandi. Mengenakan air kepada jasad kita atau badan kita. Boleh kita. Jadi dengan itu mereka hujannya demikian. Dan telah berpendapat Hanafiyah, begitu juga sebagai satu pendapat daripada Imam Ahmad juga, bahawa air itu, tayamum itu dia mengambil tempat air secara sepenuhnya. Maknanya sebagai dalil wudu itu sendiri. Jadi kita katakan bahawa pada setiap keadaan dia sebagai pengganti kepadanya, dan pengganti mendapat hukum yang digantikan. Al-badal lahu hukmul mubdal min. Jadi kita katakan bahawa badal ini pengganti mendapat hukum yang digantikan. Maka dengan itu dia mengerti melihat bahawa dia mengangkat akan hadas dan bukan sebagai membolehkan solat. Tetapi dalam masalah ini kita lihat Ibnu Taimiyah telah berkata, sebenarnya khilaf di antara keduanya ini adalah lafzi. Mana khilaf? Syakli. Khilaf syakli mana khilaf apa? Khilaf bukan hakiki. Mana bukan khilaf yang betul lah. Yang kita lihat kalau khilaf tu khilaf yang betul, dia akan menghasilkan hasil yang berbeza. Tapi nampak khilaf ni walaupun daripada sudut istilahan, dia membolehkan solat ke atau dia mengangkat adan. Kalau membolehkan solat, maka kalau jumpa air, kena wuduk. Yang mengatakan mengangkat akan hadas, tetapi dia kata angkat hadas secara masa tertentu. Kalau jumpa air, maka perlulah dia mengangkat hadas lagi. Karena dia perlulah membersihkan atau mengangkatkan, membersihkan dirinya daripada hadas tersebut dengan menggunakan air. Jadi sebenarnya dalam masalah ini, natijah ini hampir sama. Kenapa kita kata hampir sama? Kerana dia ada perbezaan daripada sudut yang telah kita kata niat seseorang dalam bertayamum, adakah untuk satu atau untuk semua ibadat. Itu masalah yang timbul juga dalam masalah ini. Jadi kita lihat, mereka yang mengatakan tidaklah dia mengangkat hadas, tidak mewajibkan ke atasnya untuk mengulangi dalam menggunakan air. Maksudnya kalau betul dia mengangkat, dia tidak mengangkat hadas, jadi dia hanya membolehkan solat. Maknanya kalaulah dah dapat air, dia kalau ikut pendapat tersebut adalah sepatutnya dia menyuruh orang itu untuk lakukan solatnya balik ataupun apa-apa yang dia jelaskan dah lakukan dengan tayamum balik sendiri. Tapi tidak demikian. Jadi menunjukkan bahawa mereka punya khilaf tu natijahnya hampir sama. Maksudnya tak perlu nak apa? Nak ulangi akan solat-solat dilakukan dalam keadaan tidak berhadas. Dalam keadaan tidak berhadas, tidak suci daripada hadas. Misalnya, tidak suci daripada hadas. Dan dengan inilah kita lihat bahawa kita akan dapati bahawa pandangan ulama ini dalam masalah ini agak kita rasa kuat cukup. Sebab itu dalam pandangan masyayikh pun kita lihat ada perbezaan. Sebab itu ada sebagian kita lihat hanya boleh melakukan solat apa sahaja. Untuk satu solat, ada yang mengatakan sebagai mengangkat hadas, sebagai mengatakan dia membolehkan solat. Macam mana pun, khilaf ini tidaklah menyebabkan kita berpecah belah. Maknanya kita kata bahawa awak yang mengatakan mengangkat hadas salah. Sebenarnya, membolehkan solat. Jadi, kita tak boleh sama awak lagi. Tak boleh solat belakang awak. Tak boleh. Kita tak. Hasilnya ataupun natijahnya sama. Dan kita pergi pada hadis yang selanjutnya daripada Abu Sa'id al-Khudri. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja rajulan fi safarin fa hadaratis salatu wa laysa ma'ahuma ma'un fatayammama sa'idan tayyiban fa sallaya thumma wajada al-ma'a fi al-waqti fa a'ada ahaduhuma as-salah wal wudu' wa lam yu'id al-akhar. ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر لك الأجر مرتين رواه أبو داود والنسائي. لبا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بركاته عدد orang lelaki keluar dalam satu perjalanan. Lalu datanglah waktu solat sedang keduduknya tidak memiliki air. Lalu keduduknya bertayamum dengan debu yang bersih, kemudian solat. Kemudian mereka mendapatkan air di waktu itu juga. Salah seorang mengulangi solatnya dan wuduk, sedangkan yang lainnya tidak mengulanginya. Lalu keduanya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan perihal keduanya kepada beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada yang tidak mengulangi solatnya, engkau telah melakukan yang sesuai, yang betul. Asabta sunnah, maknanya apa? Engkau telah bertepatan dengan sunnah. Dan telah menepati atau solat kamu itu telah mencukupkan bagi atau perbuatanmu itu mencukupkan kamu solat kamu. Maknanya mencukupkan kamu solat kamu ini tak perlu ulang. Dan solatmu sudah sah. Dan beliau bersabda kepada yang lainnya, bagimu pula dua pahala. Satu pahala i'adah. Satu pahala mengerjakan solat waktunya. Dan satu lagi i'adah. Sebelah dengan pun. Pertama, usaha untuk mencari air itu penting. Tetapi kalau kita lihat bahawa dia sampai kembali daripada, harus pergi kepada kampung lain sebagainya, kita tak boleh. Di sini ada permasalahan. Mazhab Syafi'i agak ketat dalam menyuruh mencari air dengan meletakkan beberapa jarak, beberapa jarak yang tertentu. Tetapi kita katakan di sini bahawa apabila seorang hendak melakukan solatnya dalam keadaan yang normal, di mana dia berpergian satu tempat, lalu tempat itu dia dah cari tempat-tempat yang terdapatkan air yang lumrah seorang itu mencari, maka di situ dia boleh. Adakah dia perlu berusaha gigih sepusa daya upaya ini mendapatkannya atau tidak? Maknanya baik hukum mesti dapatkan. Tak, kita tak. Kenapa kita katakan itulah menunjukkan bahawa dah datang kemudaratan atau kalau kita katakan kepayahan. Dan disitulah kita katakan adakah tayamum ini syaratnya usaha yang berkadar atau usaha yang gigih langsung. Kita kata baru dapat. Jadi apabila falam tajidu ma'a wajada, maknanya kita kata mendapatkannya. Dan tak digunakan dengan cara yang lafaz yang lain, lafaz yang lebih menunjukkan dia mencari-cari sampai dapat. Jadi macam mana pun kita katakan wallahu ta'ala alam, saya rasa bahawa yang lebih tepat adalah kita melihat kadar yang normal sahaja. Tidak kita perlu sampai ke tahap apa, misalnya kita yang perjalanan kita berhenti sekejap dekat tengah jalan, lalu kita dapati bahawa tak ada apa kita kata, tidak ada air. Adakah tadi kita pernah nampak di belakang sana 2 km lepas ada tempat mengambil air? Jadi kita balik sana atau kita teruskan ke dalam tanah itu, kita teruskan juga ke depan, kita teruskan. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa ini adalah sama hati syarak. Mana ke kelapangan, ke kemudahan yang syarak telah letakkan. Dalam berusaha untuk mendapatkan fattakullaha masbabah. Dalam kemampuan yang asal, apa yang semampu kita. Tetapi bukanlah dengan usaha yang kita kata tak boleh selagi tak ada syarat. Kita letakkan sendiri. Kita letakkan kadarnya tertentu misalnya. Kerana peletakan kadar-kadar ini sebenarnya perlu kepada kita. Tapi kalau seseorang itu dengan kadar kemampuan dia mencari, dia lebih tahulah. Ada orang mungkin berbezalah, kita tu berbeza dengan orang-orang tertentu. Kemampuan dia juga untuk mencari juga berbeza. Jadi kalau kita letakkan beberapa garis pandu tertentu, kita telah letakkan garis pandu yang mungkin tidak mampu untuk seseorang melakukan. Jadi dengan itu kita katakan adalah dengan kadar pencarian biasa. Tidaklah dikadarkan dengan waktu atau jarak-jarak tertentu. Jadi kita akan berbicara, insyaAllah saya akan keluarkan beberapa fatwa ulama berkaitan dengan mencari air, insyaAllah. Boleh yang kena. Daripada Abu Sa'id al-Khudri, ada dua orang lelaki. Maksudnya dua orang lelaki siapa? Sahabat. Dua orang sahabat. Keluar malam dalam satu perjalanan, lalu datanglah waktu salat sedangkan keduanya tidak memiliki air, lalu keduanya bertayamum dengan debu yang bersih. Jadi debu yang bersih lagi halal. Tayyiban. Di sini Sa'id dan Tayyiban. Jadi baiklah dia berwudu dengan apa, tanah atau debu yang baik. Yang baik di sini maksudnya adalah yang halal, yang tidak najis. Allah mengkhususkan dengan debu pada waktu dua ayat dalam Al-Quran kerana memutlakkan dalam hadis Abu Hurairah, memutlakkan di dalam hadis Abu Hurairah. Ditakyidkan. Apa makna mutlak dan takyid? Ini kita akan berjumpa bab istilah ini, kita akan belajar mutlak dengan takyid. Al-Mutlaq Al-Muqayyad. Ini akan contoh insyaAllah dalam bab lain, bab usul. Tapi lambat sikit lah. Saya masih akan terangkan secara ringkas. Mutlaq maknanya apa? Yang tidak ada terikat. Maksudnya mutlaq. Bagi contoh mungkin awak dah dapat penjelasan tentang zikir. Zikir ada yang dinamakan zikir mutlaq dan zikir muqayyad. Kan? Saya belajar kan? Tapi kita nak tahu kalau benda itu bid'ah atau tidak. Kita harus tahu tentang zikir muqayyad atau tidak. Zikir atau balik-balik saya terangkan sikit tentang mutlak dengan muqayyad. Dinamakan sesuatu ibadah itu mutlak dan sebagian ibadah dinamakan muqayyad. Seperti juga zikir, kita kasih contoh, zikir itu dibagikan kepada dua. Satu yang mutlak, satu yang muqayyad. Yang mutlak dinamakan sebagai yang tidak ikat dengan sesuatu. Bacalah kita zikir tersebut. Bila masa kita nak, berapa banyak kita nak. Maka itu dinamakan sebagai zikir mutlak. Dan mukayyad pula adalah ditentukan dengan, diikatkan dengan bilangan tertentu, waktu tertentu, keadaan tertentu, tempat tertentu, maka itu dinamakan zikir-zikir mukayyad. Maka dengan kita datangkan satu zikir, kalau misalnya begini contoh, ada satu zikir dalam satu keadaan, kita digalakkan untuk berzikir mutlak. Adakah kita lakukan zikir suruh kita melakukan zikir mukayyad? Adakah kita lakukan zikir mutlak? Tidak. Sebagai contoh, kita nak baca Quran sedang azan dikumandangkan. Membaca Al-Quran baik. Tapi semasa azan dikumandangkan. Kerana situ ada perintah lain kita untuk lakukan, kita boleh berfikir kepada Allah. Jadi itu maksudnya, zikir mutlak mukayyad. Begitulah. Mutlak mukayyad maknanya yang diikatkan dengan sesuatu. Dikaitkan dengan sesuatu. Jadi, kalau kita tahu tentang ini, mutlak dan mukayyad. Dalam dua, dengan apa Allah mengkhususkan dengan debu pada dua ayat dalam Al-Quran kerana memutlakkan dalam hadis Abu Hurairah ditafsirkan, dibatasi, diikatkan, dikaitkan dengan beberapa ayat dan hadis. Kemudian keduanya salat, kemudian mereka mendapatkan air di waktu itu juga. Ini waktu salat yang mereka telah salat pada ini. Salah satunya mengulangi salat dan wudhu. Biasanya dinamakan dengan mengulangi. Mengi'adah. Walau tidak dinamakan begitu, berarti dia tidak berwudhu. Atau tayamum dinamakan wudhu sebagai kiasan tadi. Bagaimana hal itu telah dinamakan sebelumnya. Sedang yang lain tidak mengulanginya, lalu kedua, ia mendatangi Rasulullah SAW dan menjelaskan perihal keduanya kepada beliau. Apa yang keduanya lakukan, mereka beritahu. Memaklumkan Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka yang tidak mengulangi solatnya, engkau telah bertepatan dengan sunnah. Ataupun engkau telah melakukan sesuai dengan sunnah. Dan solat musah, mana tak apa solat itu mencukupi solat yang dituntut oleh Allah kepada kamu. Ini juga. Engkau telah melakukan sesuai dengan sunnah, solatmu sudah sah, jadi itu secara yang sesuai syariah. Dan solatmu dan air maka belum dan solatmu sudah sah dan solat dilaksanakan pada waktunya. Sedangkan air tidak ada, maka wajib menggunakan debu. Dan beliau bersabda kepada yang lain yang mengulangi solatnya, bagimu pahala dua kali, pahala solat dengan menggunakan debu dan solat menggunakan air. Jadi kita katakan bahawa dalam masalah ini juga kita akan dapat bahawa ada beberapa masalah dalam yang seperti ini juga. Misalnya dalam permasalahan kita katakan tentang masalah apa masalah mengulangi. Ada ketika kita lihat seseorang melakukan sesuatu ibadah yang mana dia lakukan dalam keadaan yang dia tak begitu puas hati dengan mutu ibadah dia lakukan sekali lagi. Dia kata boleh tak dia lakukan sekali lagi ibadah tersebut? Dia kata boleh. Tetapi berkaitan dengan wajib ini ada dua macam. Wajib yang dinamakan wajibun muwassa' dan wajibun mudayyaq. Wajib yang meluas, wajib yang menyempit. Hadis dengan sentuh sepatutnya dalam pelajaran kita. InsyaAllah kita lepas usul hadis ataupun mustalah hadis. Usul fiqhnya kita akan belajar. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dalam Mukhtasar As-Sunan karya Al-Mundhi. Hadis tersebut diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan musnad dan mursal. Abu Dawud berkata bahawa hadis itu mursal daripada Atha' bin Yasar, akan tetapi penulisnya mengatakan riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu As-Sa'id As-Sakan dalam kitab Sahihnya. Hadis itu memiliki syahid dari hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ishaq dalam musnadnya bahawa Nabi buang air kecil lalu beliau bertayamum, maka dikatakan kepada beliau, sesungguhnya air ada di dekatmu. Beliau menjawab, mungkin aku tidak boleh sampai ke air itu. Jadi di sini kita lihat dia mencari dengan kadar carian yang biasa saja. Banyak tidak perlu kepada usaha yang kita kata gigih bersungguh-sungguh sangat. Dan itu dari juga kepada kita bahawa apa yang kita nampak dia dah bertemu, lepas tu ada orang dah salat dengannya, lalu ada orang menghabarkan sebenarnya air itu dekat sebenarnya itu je. Itu orang asing. Itu setiap usia masuk kampung misalnya tak tahu mana air, mana cicak-cicak tak ada air. Waktu dah solat dah tidur terus bertayamum. Jadi dengan itu kita katakan bahawa dasar itu boleh sebenarnya. Dan ini adalah di antara dalilnya lah kita katakan sebagai menunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pun mengulangi salatnya. Kenapa? Dari situlah menunjukkan kepada kita apabila Nabi mengatakan kepada sahabat, "Ashabta sunnah, kamu telah menepati sunnah, kamu telah bersesuaian amalan kamu yang lakukan, kamu lakukan ini bersesuaian dengan sunnah." Kenapa? Karena itu perbuatan Nabi, Nabi tak ulangi. Apabila dikhabarkan kepada beliau pun bahawa air ini dekat, beliau tak mengulangi. Dari situlah menunjukkan kepada kita bahawa ada beberapa perkara yang kita boleh saran tapi tak boleh kita tekan. Ini sarankan dia air lagi kalau nak ulang salat boleh. Ini kenapa kita nak ulang lebih baik. Tapi kalau lah dia tak ulang, awak kena salat. Ini tak sah salat awak. Jangan. Ini masalah ni. Kerana apabila kita katakan tak sah, kita menggunakan hujah bahawa dia tak sah. Dan ini masalah yang kita menangani masalah hilang. Ada pendapat kita lihat begini. Ada pendapat begini. Kita lihat pendapat yang berdepatan begini. Tapi kita kata, alamak dia silap ni. Ada ketayamum seperti itu. Kita kata. Kalau contoh lah. Rasa. Jadi sebenarnya tak perlu. Awak sebenarnya ketayamum begini. Dia ajar. Dia buat sebab sini. Bukan tak. Begini. Terpaksa begini. Dia tak boleh. Kalau begitu kita kata dalam masalah ini ialah balik kepada silap-silap yang masih muktabar, kita harus mengambil ciri. Silap ni dua macam. Silap yang muktabar, silap yang gair muktabar. Silap yang boleh kita ambil etibar, di mana kita kata kita berikan, kita haruslah memberikan dia punya, apa kita kata, kedudukan ada di situ. Walaupun tepat atau tak tepat daripada kebenaran, itu masalah lain. Masalah kefahaman ini, masalahnya tak boleh kita senang sewenang-wenangnya menyatukan dengan mudah. Tak, tak akan dapat. Wala yazaluna mukhtalifina ila man rahimar rabbuk. Dan mereka masih, Allah telah berfirman bahawa mereka masih lagi berterusan bercanggah, bercerai apa berselisih melainkan mereka yang dirahmati oleh Tuhan. Ia menunjukkan kepada kita bahawa untuk menyatukan umat dalam satu fikrah, satu pendapat itu memang payah. Tapi kita dekatkan. Sebab itu Nabi suruh kita apa? Saddidu wa qarinu. Saddidu wa qarinu. Maknanya kita tutup jurang-jurang, kita dekatkan. Itu yang kita boleh buat. Jadi apabila kita ada khilaf kita nak bincangkan pada orang, kita hanya dekatkan. Tutupkan khilaf apa, tutupkan jurang-jurang, dekatkan. Jadi kalau kita dapat faham, dia akan tamaskan. Tapi kalau dia belum faham, maknanya kita penjelasan kita tak bagus. Nak paksa dia macam mana? Takkan nak paksa dia buat satu perkara yang dia tak yakini daripada kita tu benar. Jadi masalah yang salah sebenarnya masalah kita. Kita tak dapat meyakini dia, benda tu benar. Jadi dengan itu, jangan salahkan dia pula. Salahkan diri kita. Lepas tu begini lah. Pasal apa kita kata kita belum ada kemampuan untuk menerangkan kepada dia dengan jelas bahawa yang ini adalah wajib. Jadi dengan itu apabila kita nak wajibkan dia atau mengizamkan dia mengamal apa yang kita lihat wajib, tak tepat. Kenapa tak tepat? Kerana kewajiban pada setiap individu adalah melaksanakan apa yang dilihat wajib. Apa yang dilihat benar, hak. Jadi macam mana? Tapi orang tu lakukan satu benda yang bid'ah macam mana ni? Dia kata kita boleh cuba fahamkan. Tapi kalau dia tetap, macam mana? Dia tak lihat pun kita datang dekat atau bukan dekat tadi. Yang dia tak lihat dalam ketepatan dan tak lihat dekat pada ketepatan tu. Lihat itu. Jadi di situ kita nak kena datangkan uslub, berbaiki uslub, cara kebentangan dan sebagainya kita harus gunakan. Yang baik lagi. Jadi nama masalah ni, ada permasalahan kita lihat. Yang kadang-kadang kita tak mengingati bahawa kita pun berada dalam keadaan ini. Sebelum kita peroleh ilmu, kita pun macam ni. Kerana kita masih berdegil, inilah betul. Semua salah. Tadi setelah kita kaji, Masya Allah betul. Ada pendapat. Tapi yang rajin ini begini. Jadi di sini kita lihat bagaimana nak meyakinkan seseorang akan perkara yang rajin. Itulah kita kata cabaran. Memang penat. Bila dakwah ringan ni senang. Tak benar memang. Nak cakap orang, kita nak, kalau kita sebagai contoh lah, sebagai guru sendiri, kita nak mengajar seseorang murid, misalnya kepahaman tentang sunnah dan sebagainya, senang-senang. Dia boleh satu cara je, tapi satu cara ni akan menyebabkan orang tu tak asuk dengan kita pula. Tak mau, kita kena terangkan dengan seberapa boleh meyakinkan mereka hujahnya demikian. Jadi bila mereka lihat bahawa kita selalu berpegang pada hujah, berpegang pada dalil, dia akan lihat, dia akan berpikir. Jadi inilah keyakinan fiqah ini yang kita nak bina sebenarnya. Kalau dah terbina fiqah ini, sesiapa cakap, bahkan bukan saja itu, bahkan sesiapa yang tahu kita selalu balik kepada hujah, pada dalil, dia akan tidak akan apa sewenang-wenangnya mempunyai kita sebenarnya. Apa hikmahnya? Dari sudut hikmah Allah Maha mengetahui. Sebab itu Allah SWT doa ini, doa yang satu ni Allah nanti suruh-suruh satukan umat, tak diperkenankan. Kenapa tak diperkenankan? Adakah kita dah kata khilafu ummati rahmah? Tak. Itu tak ada. Saya tak ada. Bahkan sahabat yang mengingkari Uthman radhiyallahu an bersolat menyempurnakan solatnya di Mina, diingkar. Tapi sahabat masa tengok, dia solat juga. Buat rakyat, buat apa saya ni? Dia kata, al-khilaf syar. Dia kata, perselisihan ini adalah buruk. Perkara yang buruk. Jadi kenapa perselisihan buruk? Perkara yang buruk. Maksudnya apabila kita, sebab itu kita minta Allah SWT juga menunjukkan kita pada yang kebenaran. Dalam doa kita ini kan, kita dapat berikan kita menunjukkan kepada kita kebenaran. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Dalam doa istiftah yang kita bacakan dalam nak buka solat malam tu, Nabi menggalakkan kita bacakan, atau Nabi SAW membacakan istiftah ini. Allahumma rabb Jibril, ya Allah, Rabb kepada Jibril, kepada Mikail, kepada Israfil, pencipta akan langit, safatra samawati wal ard, dan bumi, langit dan bumi. Alimul ghaib, yang mengetahui akan yang ghaib, alimul ghaib wa syahada, yang dan juga yang nyata. Anta tahkumu, engkau menghukum atau engkau memutuskan. Allah anta tahkumu anta tahkumu fima yakhtalifu fi anta tahkumu baina ibadatika, engkau menghukum atas di antara hamba-hambamu ini atas apa yang mereka perselisihkan. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim, engkau menunjukkan atau memberi petunjuk kepada sesiapa yang kau kehendaki kepada jalan yang lurus. Jadi suatu kita minta Allah SWT ihdini lima ikhtilafa fihi min al-haqq bi idznik, tunjuklah kami kepada jalan yang lurus, lima ikhtilafa fihi, di atas apa yang orang ramai silapkan ini, apa yang lima ikhtilafa min daripada kebenaran, daripada sisi ini. Jadi apa yang kita buat ni sekarang ni, kita sebenarnya nak cuba mengeluarkan pendapat-pendapat, atau kita katakan kita nak pergi kepada pendapat-pendapat yang kita rasa inilah yang benar di sisi Allah. Jadi kalau kita kata yang benar di sisi Allah, itulah kita nak dapatkan. Supaya apa kita nak dapatkan kebenaran ini, maka kita katakan ada salah satu saja kita akan dapat, sama ada betul atau salah. Dan kalau betul, ijtihad, seseorang berijtihad, kalau betul, maka baginya dua pahala. Silap, baginya satu pahala. Jadi sebab itu kita sebenarnya usahakan bagaimana kita lihat dalil-dalil yang didatangkan, manakah yang lebih tepat daripada atau di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan dikukuhkan dengan Al-Quran, dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Jadi dengan itu, apabila kita datangkan hujah seperti ini, setiap orang mempunyai hujah seperti ini, memikirkan hanya untuk usaha mendapatkan kebenaran, kita akan lihat dunia akan lebih aman. Dan ada semua berdalil tujuan sama. Tujuannya asas adalah mendapatkan kebenaran untuk lebih dekat kepada kebenaran. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Nasa'i dalam Mukhtasar Sunan, kita yang kita baca tafsir hadis. Hadis tersebut sebagai dalil tentang kebolehan berijtihad bermasa Rasulullah SAW dan hadir. Dan bahawa tidak wajib mencari dan menunggu air. Di sini menunjukkan kepada kita juga bahawa boleh tak sahabat-sahabat berijtihad semasa hayat Rasulullah SAW? Kita kata boleh. Kalaulah sahabat boleh berijtihad semasa hayat Rasulullah, kalau selepas hayat Rasulullah, kita kata lebih lagi boleh. Tetapi kita kata ijtihad di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kata mendapat hukum yang lebih jelas kebenarannya kerana dibetulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ulama sahabat-sahabat ini berhujah, berdalil atas penurunan wahyu, era kehidupan atau semasa hidupnya Rasulullah SAW, mereka berhujah akan perbuatan-perbuatan mereka. Sebagai contoh, kita kasih contoh misalnya Nabi sahabat berkata, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Dahulunya kita na'zil. Na'zil inilah seseorang suami mengeluarkan air mani di luar rahim. Itu namanya azil. Dia berhujah bahawa kami dahulunya na'zal, berazal, sedang Al-Quran diturunkan. Jadi hujahnya apa? Boleh ke tak? Boleh. Jadi kenapa boleh? Kerana itu sebagai dalil bahawa perbuatan mereka ni dilihat Allah Ta'ala. Dan Allah kalau nak, Allah Subhanahu Ta'ala, kalaulah perbuatan ini salah, Allah pasti akan membetulkan ini dengan Al-Quran ataupun daripada lafaz Rasulullah SAW. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa bukanlah sebagaimana sebagian pendapat ulama yang melihat bahawa siapa yang azal itu seperti juga bunuh anak. Dia tidak. Kerana dia azal itu, amalan azal ini telah ada juga di zaman Rasulullah SAW. Kalau itu samalah seperti kita gunakan bahan-bahan yang seperti azal. Contoh dan sebagainya. Itu adalah dunia, kita punya hujah daripada daripada ini. Baik. Hadis tersebut sebagai dalil tentang kebolehan berisytihad bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahawa tidak wajib mencari dan menunggu air tersebut untuk menunjukkan tidak wajib mengulangi solat bagi orang yang sudah solat dengan tayamum yang kemudian menemukan air pada waktu yang sama setelah habis solat. Tapi masalahnya apabila dia tengah solat jumpa air, macam mana? Sini saya nak buat kombor. Kalau lah dia solat, tengah solat, dia jumpa air. Tahu kan lah, dia jumpa air. Rupanya tu ni, kita dah air. Bukan mati, siapa suruh mati? Ya kan? Jadi masalahnya, dia jumpa air. Jadi kita akan bincang calon minggu depan. Dia minta awak punya input tidak? Sahabat jumpa air. Ataupun sahabat kata, dah jumpa air. Dia pikul air. Datang trek, datang bawa air. Dia kata, ini adalah perbincangan yang kita nak bincangkan minggu depan. Sedang kita yakini bahawa apabila dah letak lepas solat jauh baru cukup air, dia ada letak perlu ulangi. Yang sunnahnya dia tak perlu ulangi. Tapi kalau dia ulangi, ya ada, tak ada masalah. Jangan pula dia kata, ada tak boleh. Nabi buat gini, kamu kena buat gini. Ya ada tak boleh. Jadi kita kata, Nabi telah mengikrarkan juga perbuatan yang mengulangi. Jadi tak boleh kita katakan satu saja. Kita harus mengatakan kedua ini. Nah. Orang yang menemukan air itu mesti mengulangi salatnya. Dasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dia mendapatkan air hendaklah ia bertakwa kepada Allah menyentuh air ke kulitnya. Sementara orang tersebut telah sudah mendapatkan air. Pendapat ini dibantah bahawa hadis tersebut bersifat mutlak bagi orang yang menemukan air setelah masuknya waktu salat dan sebelum habisnya waktu salat tersebut. Dan ketika dalam kondisi sedang salat atau sudah salat, sedangkan hadis Abu Sa'id ini mengenai orang yang tidak mendapatkan air pada waktu ini ketika dalam kondisi solat. Maka hadis ini muqayyad, membatasi kemutlakan hadis tadi. Keumuman hadis tadi dibatasi oleh hadis Abu Sa'id yang muqayyad, sehingga pengertiannya adalah apabila anda mendapatkan air sebelum solat dalam waktu solat tersebut, maka anda harus menyentuh air ke kulit anda. Maksudnya ketika anda mendapatkan air sedang anda sudah junub sebelumnya, hadis ini membatasi kemutlakannya. Bagaimana yang telah kami jelaskan, orang yang berpendapat mesti mengulangi solat pada waktu juga menggunakan dalil idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ila kulli dalil umum, dalil apa berwudu. Bahawa khitab perintah tersebut ditujukan ketika waktu solat masih ada. Pendapat ini dijawab bahawa setelah selesai solat maka tidak lagi ada khitab yang ditujukan kepada pelakunya. Bagaimana solat ini harus diulang. Jadi mereka semua berujar. Jadi kalau kita solat, sebab itu kita lihat dalam ulama menekankan pendapatnya sebagai betul, dia perlu berhujah. Dia perlu menjawab balik apa pendapat-pendapat yang lain. Jadi pendapat ini yang mengatakan bahawa dia perlu solat balik, berhujah bahawa perintah solat itu pada waktu solat ditujukan kepada mereka-mereka yang dalam waktunya. Jadi kalaulah masih dalam waktunya, perlulah ulangi. Tapi kita katakan kerana apabila masih dalam waktunya itu, dia masih diperintahkan untuk faksilu wujuhakum, atau basuhlah wajah-wajah kamu. Tapi pendapat yang mengatakan tidak, kenapa? Khitab itu telah selesai. Kenapa selesai? Kerana kita lakukan solat. Jangan tak perlu nak pergi untuk solat. Tak nak berdiri untuk solat ini. Jadi dengan itu hujah kedua nampak kuat. Tetapi kita katakan bahawa dengan kita memahami akan hadis yang lepas, dapat kita mengenal pasti bahawa yang dasar asas cukup baginya adalah dengan dia melakukan solat dalam keadaan dia bertayamum tanpa dia dapatkan air pada waktu dia nak solat. Jadi dengan itu kita katakan apabila dia buat demikian, dia telah bertepatan dengan sunnah. Tapi kalau kita nak tekankan dia untuk solat balik, kita tak boleh. Tidak ada kekuatan. Kenapa banyak masalah? Masalahnya adalah kita kadang-kadang apabila kita berpendapat, ini masalah pelajar dan juga mungkin kita lihat doa-doa dan sebagainya dari sebagainya. Dalam mereka inginkan kebaikan pada seseorang, kadang-kadang cara yang dilakukan pula kesalahan. Dia tahu tidak ada dorongan lain yang kita mengajak orang bersunnah melainkan keinginan kebaikan kepada mereka. Tapi dalam masalah ini kita harus faham bahawa kita harus katakan pertukaran kita juga berkaitan dengan berikutan atau berurutan dengan kemampuan memikul. Kerana kalau kita hujahkan situ hujah dengan mana dia tak belum sampai dapat dia memikul, dia tak akan dapat faham pun. Bahkan dapat mungkin menimbulkan fitnah. Sebab itu kita lihat Ali radhiyallahu anhu mengatakan khatibun nas ala qadri uqulihim atuhibbuna an yukadzdziba Allah wa rasuluhu. Bertuturlah kamu dengan kadar kemampuan akal seorang. Adakah kamu ingin bahawa mereka ini mendustakan Allah dan Rasulnya? Datangkan ayat yang betul, sunnah yang betul. Tapi dia belum faham lagi benda yang asal. Betul tolak. Jangan ada tolak, dia dustakan ini, dia dah berdosa di bersama. Sebab itu kadang-kadang kita lihat, kalau kita berhadapan dengan orang jahil, janganlah berdepan dengan dia. Maksudnya itu buat dosa. Ya? Kenapa kita ada macam kerana dia tak ada lain nak menang. Mesti nak menang. Jadi kalau dia nak menang itu, dia tak payah berhujah. Jadi kalau dia betul nak berhujah, kita minta dengan syarat. Kita habislah satu topik, lepas kita pergi. Jadi lepas kita dah habis bincang dengan satu masalah, kita dapat meyakinkan satu masalah, baru kita pindah masalah ini. Barulah kita lihat dia nak belajar. Atau dia boleh menerima faedah. Sebab itu dalam masalah Imam Syafi'i kata, kalau aku berdebat dengan orang yang jahil, aku pasti kalah. Jadi dengan itu kita katakan dasarnya adalah kita perlu memahami. Kita lebih syafaqah terhadap umat. Sebab itu ahli sunnah wal jamaah arhamun nas ila nas. Orang ahli sunnah wal jamaah mereka adalah orang yang paling merahmati orang lain. Semua dia wasat. Dalam semua sudut, dalam dengan sahabat dia wasat. Dalam akidah wasat, dengan iman dia wasat, semua masalah dia wasat, di pertengahan. Jadi sebab itu kita kata, sebab itu ulama katakan bahawa mereka adalah arhamun nas. Hatta terhadap musuh sekalipun, mereka wasat. Lepas ada juga. Sebagai contoh kita kata, golongan yang sesat misalnya. Golongan yang sesat. Kita tahu bahawa golongan yang sesat ini, yang misalnya memegang pendapat khawarij dan sebagainya. Kita kata bahawa sebenarnya mereka ini dalam keadaan bahaya. Tetapi kita tak terus keluarkan mereka dari Islam. Seperti mana mereka akan lakukan begini. Jadi kita tahu bahawa khawarij kalau kita tak setuju dengan dia, kita berkhilaf dengan mereka boleh berhujah, kita berhukum dengan hukum selain Allah, hukum Allah. Itu boleh kita katakan. Tapi kita kata tidak. Kita bagi kita mendorong rahmat kita, itu tak katakan dia. Jadi sebab itulah kita katakan dasarnya adalah kita sebagai ahli sunnah wal jamaah balik kembali selalu kepada janji. Cakap dengan kejelasan. Sebagaimana Nabi SAW menerangkan, taraktukum alal bayda lainuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Bahawa aku telah meninggalkan kamu dengan keputihan siang malamnya seperti siangnya, dan tidaklah yang binasa melainkan tidaklah yang sesat melainkan menyeleweng daripada melainkan yang siang pun yang binasa, yang ingin binasa. Jadi semua itu jelas-jelas yang kita lihat. Cara kita berpegang pun jelas. Perkara yang kita berhujahkan itu jelas, semua jelas, kita lihat dengan itu. Kalau penolakan orang terhadap apa yang kita pegang, anuti dan sebagainya, kita katakan sebenarnya mereka semua tak ada hujah. Sebab itu kalau kita boleh tak ada hujah, dia gunakan, dimomok-momokkan dengan gelaran-gelaran. Sebab itu gelaran-gelaran inilah yang digunakan pakai orang yang benci kepada Rasulullah, benci kepada Ahlul Bait, benci kepada macam-macam dia kata. Kata tadi sebenarnya sebaliknya, mereka lah yang orang-orang Ahli Sunnah wal Jamaah ini lah yang paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu jadi kita harus memahami dengan apa, dengan kita berhujah dengan seseorang, kita ada perkara yang kita harus sampaikan. Dan ada perkara yang kita mungkin belum boleh beri kepada dia. Kalau kita berikan kepada dia, dia kata overwhelming of apa information, dia akan ada kecelaruan. Dia akan jadi makin heran dan sebagainya. Saya pernah bincang satu ketika saya dahulu semasa berbincang satu perkara. Kita gunakan cara yang simple lah. Tak boleh. Jadi bila boleh tak boleh, kadang-kadang dia tak ada hujah, tak ada kukuh pengukuhan. Jadi menyebabkan dia tak yakin. Jadi sebab itulah kita perlu datangkan hujah. Kita harus melihatkan apa kerja dengan daunnya, rasionalnya, kemudian kita bawa kepada dalil-dalil. Jadi padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solatmu sudah sah, solatmu sudah sah. Kepada sahabat yang kita mengulangi solatnya kerana ijza' mana cukup. Merupakan ungkapan tentang suatu perbuatan menggugurkan kewajipan yang mengulang untuk mengulangi ibadah. Dan yang benar solatnya telah dinyatakan sah. Jadi dengan itu kita katakan bahawa apa yang dilakukan sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh dijadikan sebagai ujah untuk kita tidak mengulangi solat kita. Tapi kalau kita nak ulangi, tak ada masalah. Tapi kalau orang memaksa kita kata jangan. Atau siapa yang ingin memaksa orang lain, kita jangan. Kenapa? Kerana tujuannya adalah apabila kita nak waksa seseorang atas sesuatu pengulangan ibadat ini, menunjukkan ibadat itu tak sah. Tapi Nabi katakan bahawa ianya sah. Asabta sunnah wa ajza'atka salatika. Dan telah dalam mencukupi atas solatmu itu. Jadi dengan itu kita akan lebih berwaspada, tidaklah kita mengatakan sesuatu dalam agama Allah SWT ini melainkan kita mengetahui dalilnya. Kalaulah kita tidak begitu yakin, kita akan mendatangkannya dengan apa, dengan kadar kemampuan kita, lepas kita carikan maklumat tersebut kita baru sampai. Dapat pahala sebagai Nabi sangat ada. Dua balik. Jadi kita kata i'adah ni, apa dasarnya? Dasarnya ialah kita memperbaiki ibadah yang telah kita lakukan, yang kita rasa berkurangan mungkin daripada sudut sunat-sunatnya ataupun pahalanya, khusuknya dan sebagainya. Jadi kita ulangi sebalik, tak ada masalah. Seperti seorang yang kita lihat dan mengulangi solat ini juga ada dasarnya. Apa dasarnya? Dalil dasar dan dalil. Jadi kita ambil contoh yang umum. Maknanya dasar menyuruh mengulangi salat, ada tak? Ada. Apa dasarnya? Semuanya wajib. Tapi apa dalil yang menyebabkan dia kata dia boleh daripada hadis ke, daripada mana yang kita dapatkan? Jadi suruh ulang. Okey, tapi itu pasal tak sah. Kalau pasal tak sah, disuruh ulang, okey lah. Memang tak sah, mesti ulang. Tak boleh, tak pun mencukupi, tidak ijzakkan dia punya solat ni. Utang ni masih belum lagi bayar, belum terbayar. Tadi kita katakan tentang yang dah yakin dah terbayar. Ingat tak sahabat? Okey, satu. Tapi kita ambil lebih ringan. Itu boleh juga kita dapatkan bukti ada. Kita ambil lebih ringan. Itu kita tahu dua orang sahabat datang ke masjid duduk. Nabi tengah salat. Lepas salat, Nabi kata kepada dia, Alastuhuma bisbit muslimain. Bukankah kamu berdua orang ini seorang muslim? Ya. Kenapa kamu tak salat? Jadi kami nanti mengatakan salainah ke diharinah. Kami telah salat di rumah atau di camp-camp kami. Maka Nabi kata, kalau kamu datang kepada masjid, kamu dapati imam tengah solat, maka ulangi itu solat sama imam. Jadi sebab dalil juga menunjukkan kepada kita bahawa mengulangi solat kepada keadaan yang lebih baik, lebih sempurna, ada yang dikenakan. Ada yang dianjurkan juga. Bahkan Sebab itulah kita lihat dalam, kenapa kita kata lebih baik di masjid? Kerana di masjid banyak kelebihannya, lebih baik. Walaupun dua orang ini mungkin solat bersama berjemaah di rehalnya. Dia kekurangan, kita tahu solat dua orang adalah lebih suci dan menyucikan lagi daripada solat seorang. Solat dua orang apa empat orang lebih menyucikan daripada itu. Jadi makin ramai ulama-ulama faedah, semakin ramai berjemaahnya seseorang dalam satu tempat, semakin baik ini. Solat itu semakin baik maksudnya. Jadi sebab itu kita katakan dalam masalah ini menunjukkan dasar menyuruh ulangan ada dasar. Dasar yang tadi kita katakan bahawa sahabat apa Nabi SAW bertanya, adakah sahabat ingin bersedekah pada bulan? Seorang sahabat datang. Dia sedekah dan itu menunjukkan dia mengulangi sahabat ini. Mu'ad balik ke mana? Quba. Ke Quba. Untuk mengimami kaum ini. Nah, jadi menunjukkan apa yang dilakukan di sana, benar tidak ada. Mulang. Nah. Kalau yang kedua itu niatnya wajib atau tidak? Okay. Adakah niatnya niat wajib atau tak? Niat. Pasal ia ada. Mengimami. Tetap niat isyak. Isyak, solat isyak. Tapi dengan kita katakan apabila niat solat isyak itu, dia tahulah dia ni pahala yang akan didapatlah pahala sunat, bukan wajib. Kerana dia dah selesaikan dia wajib. Okay, kita tunggu sekejap untuk minggu depan kita sambung lagi. Sebelum tu ada soalan. Kita ada masa sikit untuk kita baca dulu ya. Soalannya sekarang keadaan sukar mendapatkan air tapi bukan tiada air, boleh tidak kita bertayamum misalnya buatan wuduk atau solat di Masjidil Haram? Kerana banyaknya jemaah atau jauhnya tempat wuduk sehingga kita pun tertinggal solat. Kita kata apa? Jawapan kita pada soalan ini telah kita sentuh. Kita kata apa? Kita ambillah wuduk di tepi-tepi masjid. Kerana di kita boleh berambil wuduk di tepi masjid. Dan cara pengambilan wuduk itu jangan berkecah air. Nak praktis lah. Tidak berkecah, tidak membasahkan. Jadi kalau kita tak ada tempat, di depan kita tu ada botol air zam-zam, air zam-zam, ambil air zam-zam. Kalaulah misalnya di situ tak kita tak mau, mungkin bagi wanita, maka pergilah di hujung-hujung tempat minum air zam-zam, di situ ada tempat untuk kita boleh berambil wuduk di situ. Jadi kita... Botol spray, eh? Botol spray, masalahnya adalah... daripada sudut basuh. Kalau dia berdapat memang banyakkan air tu sampai masa seperti basuh tak masalah. Cuma kita katakan tak perlu nak bawa. Kat situ ada yang kalau di kapal, terbang dan sebagainya, dia tu munasabah. Kalau di Masjid Haram tak perlu. Kalau masuk ke masjid, pun saya susah dihalang. Yes. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah kita menggantikan wuduk dengan tayamum ketika di dalam pesawat? Terima kasih. Boleh tak kita menggantikan wuduk dengan tayamum semasa di pesawat? Kita katakan baliklah kepada keadaan pesawat. Kalaulah di pesawat itu boleh kita ambil wuduk, kita ambil wuduk. Sebenarnya dari saranan yang datangkan, kalau kita boleh mendatangkan air, datangkan air. Di masjid di tempat kabin-kabin petandasnya kita boleh mengambil wuduk sendiri. Hanya masalah yang mungkin yang kita hadapi adalah adakah berdiri atau tidak solat ini, menghadap kiblat atau tidak. Itu masalah yang kita akan masuk ke depan. Tapi dalam masalah ini kita harus kadarkan. Tapi kita katakan kalau dah tak ada kemampuan, baru baliklah kepada ad-darurah ke qadar qadar atau ad-darurah ke bihul mahdhurah, dan kita qadar dengan qadar. Kerana masalahnya apabila kita terus meletakkan garis pandu umum, kita telah letakkan satu masalah atau telah mengadakan satu masalah. Kerana kalaulah berwuduk tidak ada masalah dalam kapal terbang, bagi kebanyakan kapal terbang dengan kadar awak mengandung tidak melecakkannya, maka sebenarnya kita lihat untuk kita katakan dah darurah untuk kita gunakan tayamum tidak bertepatan. Tidak bertepatan. Tapi kalau lah misalnya memang dari segi keselamatan, daripada keselamatan misalnya tidak boleh kita mengambil wuduk di situ dan sebagainya sebab yang tertentu, maka boleh tak kita bertayamum? Boleh. Balik kepada kita katakan keadaan. Jadi jangan kita buat satu kata putus bagi semua keadaan. Itu masalah. Jadi kita katakan awak lebih tahu tentang keadaan awak sendiri. Jangan sama ada dia dah sampai pada darurat untuk pergi berpindah kepada tayamum. Jadi dengan itu bukan kerana itu, kalau kita tadi katakan tadi itu bukan kerana keadaan air. Ada air. Masalahnya adalah adakah kita boleh melakukannya atau tidak. Jadi mana kita dah belajar wuduk itu boleh tak mengecah. Jadi wuduk yang sebenarnya yang baik, yang paling baik ikut wuduk Nabi SAW itu tak mengecahkan dan tak banyak memakai air. Sebab itu kalau kita dah biasa dengan wuduk Nabi, di masjid Nabi, di masjid Nabi yang masjid haram kita boleh berwuduk. Tak ada masalah. Kita merupakan masalah. Dua gelas atau tiga paling banyak kita boleh cukup untuk berwuduk. Jadi kalau dah kita terbiasa, dia mudah. Cuma kalau tak biasa, itu masalah. Mungkin wanita, masalahnya adalah aurat ini. Jadi kita sebagai saya sarankan pergi ke hujung. Ke hujung-hujung untuk mengambil hujung. Tapi kalau misalnya kita kata, dia nak pergi, adakah kita katakan, kalau misalnya dia perlu keluar untuk mengambil hujung. Adakah kita katakan, bahawa bertayamum juga kerana nanti ketinggalan solat. Adakah dengan ketinggalan solat itu kita rasa membolehkan kita bertayamum? Ini permasalahannya yang harus kita lihat. Masalahnya, adakah solat sendiri, solat yang dimaksudkan waktu pada waktunya itu dilakukan dalam keadaan berjemaah atau kalau kita katakan waktu solatnya itu adalah selagi ada waktunya untuk bersolat? Yang jelas adalah di waktunya. Maknanya sekiranya dia tidak dapat juga solat berjemaah di masjid haram, dia juga boleh apa kita katakan melakukannya selepasnya. Jadi begitulah keadaan orang yang misalnya sayang nak batalkan solatnya kerana di masjid haram ni, tapi dia nak buang angin misalnya, atau dia nak buang air kecil misalnya. Jadi teruskan buang air. Tapi kalau terpaksa membatalkan ini, maka batalkan kerana keterpaksaan. Lebih dahsyat lagi kalau kita lakukan ini dalam keadaan kita bersolat. Kita tahan-tahan terkecil dengan solat. Lebih buruk lagi. Dan tadi kita katakan, kita adalah utama sebelum kita masuk, sebenarnya solat kita dah siapkan diri kita untuk solat. Baik. Tapi kalau orang bertanya, bu, kalau macam keadaan di masjid nanti boleh tak kita buang air kecil? Tak bolehlah. Keluar. Walaupun ada juga kita lihat ada orang yang degil-degil kita rasa ada yang pergi buang air dekat di ujung-ujung. Itu bukan contoh. Itu kerana kita dilarang menajiskan masjid. Mengotori masjid. Yang itu untuk sempat tentang jamak. Berapa jauh ke? Jamak tidak ada jarak untuk kita menjamak. Jamak ialah dia diberikan rukhsah ini adalah masyakkah, kepayahan, kesusahan. Manakala rukhsah bagi qasar salat untuk memendekkan salat, itulah kita katakan disebabkan perjalanan jauh. Jadi paling jauh adalah dua marhalah. Lebih kurang dalam 70-80 km kalau kita pakai km. Jadi dengan itu, kalaulah kita nak apa dalam kita nak, kalaulah kita hendak jamakkan solat, kalau dalam masalah sebelum kita dalam keadaan safar ke dalam keadaan yang selain boleh safar pun boleh kita jamakkan solat. Jadi dengan keuzuran yang kita nak gunakan. Dia itu macam misalnya hujan lebat. Misalnya dalam keadaan kita katakan apa tu? Cuaca panas. Tengok keadaan lah, kena kita bayangkan di luar kena kasihan senario lah. Kerja tengok dua jenis kerja ni. Kerana kalau kita umumkan semua kerja boleh apa jamak solat, habis rosak kita katakan sistem solat. Dia boleh kalau kerja yang misal sepertinya doktor yang membedah dan sebagainya, polis-polis yang menjaga dalam keadaan ataupun apa tentera-tentera yang menjaga itu. Kita memang salah jamakkan itu. Jadi dengan itu kita harus kadarkan orang ini, keadaan ini yang mendapat masyarakat kepayahan tersebut. Apa ni? Mati orang tu. Okay, alangkah itu saja. Ada soalan lain? Kita pergi pada buku usul yang kalau tadi kita ambil hadis banyak sebagian macam menggunakan dari sahabat ya. Jadi mereka menggunakan dalam buah pun perkara tentu dari sahabat. Jadi yang kita lihatkan yang mereka buat lah mereka menggunakan sahabat dia buat benda-benda macam ini lah. Seperti contoh? Contoh seperti yang lagi Nabi dengan perempuan bilas. Jadi satu dia juga. Orang bawa benda-benda juga tentang Amal dengan Umar dan okay, sebenarnya satu-satu perempuan bilal apa hujahnya mereka tentang perbuatan sahabat? Maksudnya wuduk ni Nabi menyatakan kepada bilal Nabi dengan perempuan bilal itu juga amalan apa? Amalan apa lah, tidak amalan dia lah amalan dia. Jadi bagi ini amalan dia bukan nanti perbuatan sahabat okay. Jadi pada dalil ni yang mereka buat kebanyakan ini okay. Okay, ini mungkin jadi saya berkata syubhat lah. Syubhat kepada mereka melihat sahabat tu dapat mensyariatkan sesuatu. Maknanya, tapi kita dah tanya. Dia kaitkan dengan hadis. Kalau kata yang berlaku sunnah yang baik. Ya, tak sana. Hadis ini. Okay. Okay. Ini yang kita buat kan. Dan itu tak ada hujah sebenarnya. Kalau sanah sunnah dan hasanah dia tak ada hujah bagi mereka bahkan hujah ke atas mereka. Okay, jadi kita bincangkan. Kita terangkan tentang sunnah kan, apa maksudnya dalam bahasa Arab dan dalam istilah-istilah ulama dan sebagainya kan. Lepas. Jadi kita harus faham bahawa jangan kita tiru tentang keistilahan sunnah oleh beberapa pihak atau beberapa ulama dalam bidang-bidang masing-masing. Jadi kalau kita cakap tentang sunnah sebagai satu ikutan Rasulullah SAW, apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW, maka itu kita masukkan. Tidak kita masukkan maknanya sunnah istilah daripada surat mustah, apa, ulama-ulama hadis, ulama-ulama tarikh atau sejarah sirah atau ulama-ulama misalnya usul atau ulama yang lain. Kita masukkan sekarang ini sunnah itu adalah sunnah sebagai ikutan Rasulullah SAW. Apa yang dibuat oleh Rasulullah, apa yang datang dari Rasulullah SAW sama ada daripada pertuturannya, perbuatannya maupun pengikrarannya. Jadi dalam hadis yang tadi itu, pertama, dia ada ikrar daripada Nabi menunjukkan amalan itu boleh dilaksanakan. Tidak perlu datang persetujuan, dah tak jadi perbuatan sahabat. Sebab itu kita katakan, sahabat mengamalkan dalam ijtihad sahabat, dalam sesuatu keadaan, mereka kita lihat wajar tak mereka berijtihad, jadi wajar tidak. Kenapa wajar? Kerana mereka tahu ada pembetulan kalau salah. Maknanya pembetulan dia bersama daripada Allah Rasul. Jadi kita katakan sama tak kita nak buat sama seperti mereka? Tak boleh. Tak ada pengikut, tak ada orang yang endorse betul salah kita buat. Jadi tak boleh dikiaskan di situ. Kias di situ pertama batil kerana ma'al farid, mana ada jurang perbezaan yang besar kenapa? Kerana khiyar ijtihad di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ ada dia punya pengesahan sama ada ijtihad itu betul atau salah. Kalau betul didiamkan, diikrarkan. Kalau salah diperbetulkan. Apa dia? Ditubak. Maknanya apa perbuatan bila tu mulanya asar. Kerana Nabi ikrar jadi sunnah. Jadi sunnah. Itu dah sunnah kenapa? Kerana ada lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikrarkannya bahkan menunjukkan kelebihannya. Dan ini tidak menunjukkan juga dalil bahawa tak ada Nabi mengajar bahawa tak ada solat sunat apa tak ada dinamakan sunat wudu. Tak ada. Tak ada menunjukkan bahawa oh Nabi tak baru datang sunat wudu hanya wujud Abu Bilal melakukannya. Tak ada. Tak ada jadikan dalil juga. Kenapa? Kerana kita katakan dasarnya pertama adalah apa yang dilakukan oleh sahabat itu telah dapat satu macam pengesahan, endorsement. Perbuatan itu betul. Dan apa dibuat itu sebagai ibadah yang digalakkan. Kerana pertama ikrar Nabi dan perbuatan pertuturan Nabi terhadap perkara tersebut. Kedua berkaitan dengan apa? Mereka yang berdalilkan dengan hadis man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man amila wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Dalil ini sebenarnya tak boleh kepada mereka, tapi ke atas mereka boleh. Kenapa kita tak boleh untuk mereka? Kerana sekarang ini kita nak bincangkan, kita awak nak cakap, nak kiaskannya dengan bid'ah. Bid'ah ada yang baik, ada yang buruk. Sedangkan Nabi SAW mengatakan bid'ah semuanya sesat. Dan semua sesat itu benar. Dan kenapa itu, apabila kita lihat, lafaznya yang ada dalil, satu, dalalah sahaja. Hanya kita nak kata, boleh tak kita kata ada bid'ah hasanah? Di situ permasalahan yang dibincangkan oleh sebagian ulama yang mewujudkan adanya bid'ah hasanah. Tetapi sebenarnya bid'ah yang dimaksudkan ini bukanlah bid'ah sebenarnya. Dari sudut istilah syar'i tentang bid'ah. Jadi kita katakan lafaznya salah. Tetapi apa yang boleh dikatakan ini betul. Misalnya rumah mengatakan membina apa kita kata mustasyawiyat, hospital sebagainya itu bid'ah. Kita kata dari sudut dia nak katakan bid'ah ni tidak, di sini masuk bab masalah mursalah dan tidak dinamakan sebagai bid'ah. Kenapa? Kerana pertama dia bukan sebahagian daripada agama. Kita tak kata untuk kamu jadi seorang muslim mesti bina mustasfa atau untuk jadi mujtama mesti sebagai seorang mujtama di antara kewajipan kamu jadi seorang muslim adalah bina mustasfa. Ada dalil demikian. Jadi dengan itu kita katakan keperluannya datang kerana keperluan dunia ni, maka jadilah jadi sebab fardu kifayah terhadap kita untuk melakukannya. Jadi dengan kita datang contoh-contoh yang diberikan oleh ulama-ulama yang membezakan hatta memberikan hukum sebagai lima hukum bid'ah itu sendiri, kita kata yang dicatatkan ini bukan bid'ah istilahi. Yang kita nak cakap tentang bid'ah istilahi. Kedua, tentang bid'ah istilahi juga kita kata mereka yang mengatakan bid'ah ada hasanah dan sayyi'ah tak boleh menggunakan dalil man sanna sunnatan sayyi'atan sebagai sunnah sebalik bid'ah. Kenapa kita kata demikian? Kerana bid'ah ni yang datang dalil daripada Nabi SAW adalah dia menyeleweng. Dia sesat. Tetapi berkenaan dengan sunnah Rasulullah SAW secara umum, dalilnya adalah laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan dalil Allah berfirman fattaqu wa atiu Allah wa atiu ar-rasul. Jadi dalil itu menunjukkan bahawa kita harus mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala hadis yang disebutkan itu bukanlah hadis yang menunjukkan sunnah istilahi. Tapi yang dimaksudkan sini adalah sunnah menjadi contoh bagi orang. Barang siapa mencontohkan satu contoh yang baik, maka baginya pahala orang yang melakukannya sehingga hari kiamat. Barang siapa meletakkan contoh yang buruk, maka baginya pula adalah dosa yang orang melakukannya sehingga hari kiamat. Jadi bukan maknanya sunnah, tak ada orang kata sunnah buruk baik, ada orang kata sunnah buruk. Tak ada. Sunnah Nabi SAW ada yang kata buruk. Tak ada orang kata. Jadi macam mana boleh datangkan bahawa sunnah itu ikhwan daripada sunnah ini? Tak sama. Begitu juga awak seolah-olah mengatakan bahawa sunnah pun ada ketika-ketika buruk. Adakah sunnah hidayah Rasulullah petunjuk dari Rasulullah yang tidak buruk? Tak ada. Semuanya baik. Jadi hadis itu bukan pada tempatnya. Hadis itu di luar tempatnya. Tempatnya adalah kita lihat hadis tersebut adalah bagi mereka yang menunjuk, menggalakkan kebaikan, menjadi contoh kepada kebaikan, maka baginya pahala. Bagi mereka menjadi contoh keburukan, baginya pula dosa. Sebab itu nanti dalam dalil lain, dalam hadis-hadis yang lain, kita lihat menunjukkan kepada kita bahawa anak Nabi Adam sentiasa mendapat dosa orang membunuh. Kenapa? Kerana dia telah sanakan pembunuhan. Dia telah menunjukkan contoh pembunuhan. Jadi semua orang yang melakukan pembunuhan, dia dapat dulu. Jadi itu kita katakan sunnah daripada sudut makna bahasa itu sebagai contoh ikutan. Jadi itu perkara dunia juga, perkara yang kita nak harta. Yang kita katakan mengeluarkan harta ini. Memang kita kata sedekah ini ada sebagian dari agama, tapi mengeluarkan harta jalan Allah SWT ini rangsangan. Jadi orang yang mendatangkan rangsangan pertama Dia dapat pahala. Sebab tu dalam kita lihat dasar-dasar yang telah didatangkan daripada sunnah ini dan dia berhujah. Selain sebanyak kebanyakan daripada mereka-mereka yang ingin membuktikan adanya bid'ah hasanah, mereka tidak dapat dalil yang kukuh, mereka cari dalil-dalil yang seperti ini. Yang mana tak ada tempat sebenarnya untuk berhujah bahawa membuktikan bid'ah itu ada hasanah. Dan dengan itu, semua mengetahui bid'ah itu ialah apa yang tidak dibawa oleh Rasulullah SAW. Sama ada mereka yang katakan hasanah ke tak hasanah ke, mereka semua yakini yang tidak dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi masalahnya adalah adakah kita katakan dia sebagai hasanah atau tidak. Di situ kita diterangkan bahawa tidak ada sebenarnya, bahawa nafas Nabi cukup muhkam, cukup jelas, cukup memutuskan bahawa bahawa dalam hadis Nabi tersebut, iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi an-nar. Dan itu kita jelas putus bahawa bid'ah itu satu saja, itu dalalah. Wallahu. Jadi masalah pertama saya pernah dengar juga, saya di hati kita, saya punya selasa saya di Mekah. Kami saya dengan satu ustaz kawan saya ni. Kita gembira pasal apa kita masuk, aduh masyayikh ada dekat Masjid Haram ni, ada satu halaqah masyayikh Melayu. Kita masuk dia lah, duduk. Wah, duduk. Duduk situ kita lihat, dia lepas dia tahu kita datang daripada Madinah, belajar kat Madinah. Terus dia kata, ini lampu ni bid'ah. Jadi bid'ah dia, kita lihat daripada sudut terminologi bid'ah itu sendiri, dia tidak jelas. Sebab itu timbul masalahnya apabila mereka tak selari dengan apa istilah-istilah yang disepakati. Sebab itu kita lihat mereka berterusan dengan apa yang mereka lakukan. Jadi itu menunjukkan kepingan dari memahami tentang istilah ini. Sebab itu bila mereka kata demikian, banyak orang akan berujar. Kamu ada cuma mata kamu, bid'ah itu tak pernah pakai. Jadi dia kata ini. Kata tidak. Yang kita maksudkan adalah bid'ah yang mana Nabi SAW mengatakan tertolak. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad. Itu kita maksudkan. Urusan Nabi apa? Untuk memakmurkan dunia, untuk mereka cita-cita dunia tak ada. Hanyalah untuk membawa datangkan agama ini. Jadi agama inilah harus dipelihara, dijaga seperti mana yang dia turun di zaman Nabi, maka itu harus kekal dalam zaman Nabi. Sebab Imam Malik mengatakan bahawa kalaulah di zaman Nabi itu ianya bukan agama, maka zaman kita bukan lagi agama, sebagian dari agama. Jadi dengan itu kita perlu memahami masalah ini. Masalah ini memang berat. Saya kadang terbubuang lah tu, beberapa pelajar pun yang dah belajar pun selalu susah. Pasal apa? Dia dah ada kita kata baggages yang dibawa sehingga tak boleh menerima apa penghujahan yang agak neutral dan sebagainya. Allahu ta'ala. Masa pun tak mengizinkan dari suci. InsyaAllah. Saya sudah. Ada lagi. Bid'ah tidak. Kalau kata dasar, bada'ah maknanya apa? Perkara yang baru yang tak ada semisal sebelum ini. Sebab itu Allah SWT badi'us samawati wal ard. Allah adalah pencipta yang pertama langit-langit dan bumi ini, yang mana tak ada sebelumnya ini, tercipta bumi dan langit seperti ini. Kata Allah dinamakan badi'us samawati wal ard. Jadi masalah kita katakan, kalau kita nak cakap tentang bid'ah bahasa, bid'ah selain daripada bid'ah dalam istilah yang datangkan ini yang bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, maka itu yang tidak terang tadi. Mereka siapa yang cakap tentang beberapa lain yang mengatakan bid'ah ini bukan kita yang berbicara. Kita mungkin setuju apa yang orang kata, cuma kita tak setuju setelahnya. Ini lafaz, dari khilaf lafaz sebenarnya. Tapi khilaf yang kita nak jelaskan kepada mereka adalah jangan dicampur adukkan perkara yang definisi yang jelas kepada definisi yang umum. Ini kita katakan. Dia mengamalkan dalam majlis itu ke atau tidak? Dia mengajar. Kita tak masalah. Melainkan kita lihat dia lemah. Dan dia berdakwah. Jadi dua orang itu, ada beberapa golongan duaan ataupun asatizah yang kita lihat. Saya ada asatizah boleh mengajar untuk ilmu secara ilmiah. ada masalah belajar dengan dia. Tapi kalau dalam belajar secara ilmiah yang didatangkan dunia dakwahnya kepada perkara yang dibawa dan dilakukan, kita tinggalkan. Kerana kita tidak kuat untuk atau mungkin berada dalam ini. Dan kita masih belum kuat misalnya. Kalau kita tidak ada kuat, kita nak bermudah, munakasyah, munakasyah, dengan dia duduk dengan kita berbincang, tak masalah. Tapi kita perhatikan perlu berhati-hati. Kerana penjagaan keselamatan agama supaya jangan difitnah lebih utama daripada segala-galanya. Baru kita minta Allah SWT, Allah la taj'al musibatana fi dinina. Janganlah Allah, ya Allah, janganlah kita jadikan musibah kami dalam agama kami. Kalau musibah dalam dunia tak kisah, kurang duit, kurang apa, ya biasa musibah biasa. Tapi janganlah musibah duit, agama jangan sekali. Janganlah kalau kita bebek, kita dah tak ada apa musibah, jangan musibah agama. Kalau orang dah musibah agama, susah nak kembali balik. Jadi itulah yang betul. Lakukan. Allah Taala nas. Rasulullah sendiri. Kita lah last call. Last call lain. Assalamualaikum Ustaz. Bacaan zikir ketika rukuk dan sujud, apakah hanya dibaca 3 kali atau tiada batas bilangannya? Digalakkan kita baca kalau kita bersendirian. Kalau kita bersama dengan imam, kita bacalah 3 kali. Dan ulama mengatakan 3 kali ini adalah witir yang sempurna. Satu boleh, tapi witir yang sempurna 3. Dan kalau nak lebih daripada 3, 5, 7, 9 boleh. Kalau solat sendiri, kalau lah misalnya imam belum bangun, bolehlah. Tapi jangan kita nak solat, nak bacakan 15. Imam bangun mungkin nak 15 juga. Jangan. Wallahu ta'ala alamu sallallahu alaihi Muhammad wa alaihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aku rumah ismaun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.